Cinta untukku ada kasih dan sayangmu yang kurasakan selalu. Tuhanku, hanya padamu ku pasrahkan kasihku. Biarlah hanya sang waktu untuk berikan jawabnya. Ya, ku pinta hanya kau selalu ada.